bojomu sing ayu dhewe sak desoku omahe cerah karo kancaku nek malam minggu tak jaga temu pengen selingkuh karo bojomu sing ayu dhewe sak desoku omahe cerah karo kancaku nek malam minggu tak jaga temu itulah cinta jangan sekarang ku saja tapi gateli anak telu rumong sose ayu tapi baijo ora peduli mergo bocae wis cinta mati umure kacek 20 tahun koyo putu karo simbane iki jamane kenek rae dan ragu manan cari selingkuhan golek ibibi udah sekarang ini sama saja suka yang mendua enggak ada yang setia kalau enggak jadi selingkuhan ya jadi orang ketiga. Mereka merasa bangga dengan apa yang mereka perbuat. Walaupun masih ya perbuatan biadab, mereka tetap taat. Gak peduli akan nasib anaknya, gak pernah takut akan adanya dosa. Mungkin mereka lupa Tuhan, di hatinya hanya ada setan. Baling-baling yang baik jauh, gendaan roh sisri, simpes kena bujo. Pengen selingkuh karo bujomu, sing ayu dewe sak desoku. Umai cerah karo kancaku, nek malam minggu aja ketemu. Pengen selingkuh karo bojomu sing ayu dhewe sak desoku. Umai cerah karo kancaku nek malam minggu aja ketemu. Itulah cinta jangan sekarang ku saja. Jangan sekarang ku sadari pada yang setia.